Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat dan pertolongan Allah kita bisa kembali duduk bermajlis dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan pada kita hidayah, tambahan ilmu. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sebab-sebab rusaknya moral generasi muda muslimin, ya, juga solusinya. Di antara sebab yang paling besar rusaknya moral generasi sehingga menjadi rusak akhlak mereka dan rusak, ya, agama mereka, karena al-jahlu bil ilmi syar'i, mereka jahil, tidak mengenali ilmu agama dengan benar sesuai dengan pemahaman salafus salih, sesuai dengan pedoman Quran dan Sunnah. Kalaupun mereka belajar ilmu agama tapi mereka tidak kembali pada pemahaman salafus salih, maka yang datang generasi lebih rusak, karena mereka merusak Islam dan menghalangi muslimin dari pemahaman Islam yang benar. Seperti naam munculnya berbagai macam aliran. Mereka muslimin, tapi mereka menanamkan pemahaman sesat, ya, baik itu Qadariyah, Jahmiyah, ataupun Mu'tazilah. Bahkan pemahaman yang sekarang terus gencar ada pemahaman Khawarij. Nas'alul salam al-afiyah. Sehingga bagi kita orang tua, kalau menginginkan anak-anak kita menjadi generasi yang kokoh dalam Islam, dalam sunnah, kembalilah didik mereka dengan ilmu agama yang benar, dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau menasihatkan kepada kita semua, walladzina yuriduna himayatasyabab bisidqin wa ikhlasin innama yahuttuhum wa yurabbihum 'ala al-manhajil haqq wa nususi wa qawaidihi. Dan orang-orang yang memang menginginkan untuk menjaga, memelihara para pemuda, syabab, ya, generasi muda dengan jujur dan ikhlas, maka dia harus selalu mendorong anak-anak mudanya atau putra-putrinya dan mendidik mereka alal manhajil haq, di atas manhaj yang benar, di atas manhaj yang hak, wa nusuti, dan di atas nas-nas yang benar, wa qa'idi, dan juga di atas kaidah-kaidah yang benar. Di samping itu, wa yadfa'u anhum asy-syubha bima hawahu hadzal manhaj min al-usul wa dawabit, sekaligus harus menolak dari anak-anak muda, dari generasinya, syubhat-syubhat. Jangan sampai mengenai pada putra-putri kita, anak-anak muda kita, syubhat yang ada di sekitar manhaj ini, baik dari perkara usul maupun pedoman-pedoman dalam agama, dalam pemahaman agama ini. Kemudian wafilah barakallahu fikum. Beliau mengingatkan kepada kita, pada orang tua, untuk selalu berusaha mendidik anak-anak dengan manhaj yang hak. Di antaranya seperti yang telah dilakukan Nabi SAW. Bagaimana beliau memulai mendidik generasi dari pembenaran akidahnya, supaya kokoh akidahnya. Ambillah contoh ketika beliau menasihati putra paman beliau, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Ikhfadillah yakhfazaka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Engkau peliharalah Allah, niscaya kau dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau minta tolong, bantuan, mintalah tolong atau bantuan kepada Allah Ta'ala. Lihat penanaman akidah ini yang dilakukan Nabi SAW kepada putra pamannya yang masih muda belia. Ini pelajaran buat kita. Karena anak-anak ini pun nanti akan menjadi pengganti generasi kemudian setelah kita mati, yang akan melanjutkan estafeta perjuangan kita dakwah ini, yang akan mengemban risalah ini. Dan ya fila barakallahu fikum, maka begitu besar perhatian para anbiya kepada putra-putranya di dalam mendidik akidah kepada mereka, karena ini merupakan pondasinya agama. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doanya, Nam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau begitu perhatian sampai juga dalam doanya, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Begitupun perhatian Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ketika hendak meninggal dunia, dia kumpulkan putra-putranya dan mengatakan, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipesankan pada putra-putranya, wahai anakku, sungguh Allah telah memilih bagimu agama. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam Islam. Dan yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itu solusinya agar generasi muda kita terbentengi dari kerusakan-kerusakan moral. Maka didiklah dengan akhlak yang mulia, dengan agama dan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua adalah menjadi sebab rusaknya moral generasi kita, karena tulul amal, panjang angan-angan mereka. Karena merasa usia masih muda, panjang umurnya, masih banyak sisa waktunya, Sampai-sampai kadang disuruh sholat, ayo nak sholat. Sabar. Cepat, sebentar. Terus mengulur-ngulur. Ya. Kalaupun boleh bagi anak muda, mungkin malam tetap jadi siang. Supaya bisa main terus, begadang. Berjalan, terus bermain dan bermain. Ingat, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak demikian. Dalam Islam, Nabi SAW telah meletakkan dasar untuk membimbing anak-anak kita, generasi kita, supaya benar-benar memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Lihatlah dalam hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau pegang kedua pundaknya dan bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil." Jadilah engkau di dunia seperti engkau seorang asing atau engkau seperti yang sedang safar. Tentunya orang asing tak mungkin dia akan berlomba-lomba membangun gedung yang mewah di tempat asingnya itu. Dan tidak mungkin dia akan sibuk bergaul dengan orang-orang yang di negeri asing itu. Dia hanya sekedar ambil bekal untuk segera pulang ke kampung halamannya di akhirat tentunya. Kita kembali. Ya, seperti kita di dunia, tidak lama-lama sibuk urusan bangun ini, bangun itu. Artinya memakmurkan dunia. Sungguh iwa fila barakallahu fikum. Ya, atau seperti orang musafir yang mampir. Istirahat sejenak, lanjut perjalanannya. Kayak kita transit, lanjut perjalanan kembali. Dan ingin lama-lama. Dan dapatlah lama-lama. Ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, ya, aksiru dzikra hadzi min ladzat. Dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengingatkan kepada kita semua, aksiru dzikra hadzi min ladzat, yakni al-maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat yang memutus kelezatan ini, yaitu kematian. Jangan Anda menganggap dirimu masih muda, masih panjang usia, masih bebas berbuat dosa, padahal tiba-tiba ajal datang tanpa disangka. Apa jadinya? Mati dalam dosa wal'iyadzubillah. Su'ul khatimah jadinya. Itulah dikatakan para ulama, kenapa kematian datang sesaat dan tiba-tiba? Ini rahmat bagi mukmin dan azab laknat bagi orang-orang pendosa. Bagi mukmin tiba-tiba meninggal dunia ketika melakukan ketaatan sehingga ia menutup dengan husnul khatimah. Sedangkan bagi para pendosa, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat, sedang melakukan kejahatan tiba-tiba datang ajalnya sehingga dia tanpa sempat bertaubat, ya, menemui kematiannya. Jadilah su'ul khatimah wal iyadzubillah. Maka kita sebagai sahabat para pemuda, ya, jangan sampai merasa panjang usia. Waktu banyak tersisa. Sungguh beliau ingatkan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ini. Kau jadilah di dunia ini seperti seorang yang asing atau dalam perjalanan menuju pulang ke negerinya. Sehingga Abdullah ibn Umar mengingatkan kepada kita. Idza asbahta fala tantadiril masa. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kau ada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Berbuatlah kebaikan, beramal solehlah segera. Belajarlah cepat. Jangan nunggu nanti sore. Kalau engkau di waktu sore, cepat kau beramal soleh. Berbekal diri. Jangan nunggu nanti besok pagi. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Sebab kita tak tahu apa yang akan datang menimpa kita. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan fa qita'il laili mudhlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumshi kafira wa yumsi mu'mina wa tusbihu kafira. Beliau ingatkan kepada kita, segeralah kalian dalam beramal, jangan menunda-nunda karena khawatir datang fitnah menimpa kalian. Yang fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sampai-sampai karena dahsyatnya fitnah, pagi seorang dalam keadaan masih beriman, sore dia telah kafir. Begitupun sore dia dalam keadaan beriman, pagi telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Dia menjual agamanya dengan tujuan dunia. Untuk mendapatkan dunia. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ayuhas syabab, wahai para pemuda terutama. Sungguh, usia kita tak tahu apakah kita mati sungguh dewa tua nanti ataukah masih muda. Seperti kita lihat dalam alam ini. Ketika pohon kelapa berbuah, ada kelapa yang baru kecil, ya, namanya apa? Buluk. Ya, bahasanya ini enggak tahu, yang kelapa yang masih kecil, belum ada isi sudah jatuh. Ada yang baru mulai isi, jatuh. Ada yang sampai tua, kering-kering, ya, enggak jatuh-jatuh. Itu manusia. Ada yang baru lahir, mati. Ada yang sudah masuk usia remaja, mati. Ada yang lagi, Masya Allah, tumbuh bagus muda, ya, lagi mulai, ya, puber, ya, masih bagus-bagusnya, tiba-tiba meninggal. Ada yang sudah tua mati, ada yang sudah sampai pikun nggak mati-mati, sampai orang yang rawat, bapak ini nggak mati-mati ya, kenapa? Sudah tua susah dirawat. Beda dengan ngerawat bayi. Kalau ngerawat bayi, makin hari makin tambah gede, tambah pinter, tambah mandiri. Kalau ngerawat orang tua, makin lama, makin tua, makin lemah, makin tidak bisa apa-apa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Ya, kematian tidak mengenal usia. Sehingga karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis tadi. Dan diingatkan oleh Ibnu Umar al-Anhuma. Hussihata kalimaradik, wahayata kalimautik. Gunakan sebaik mungkin ya, waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Juga disebutkan dalam hadis yang lain yang fila barakallahu fikum. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mali sab'an, kalian segeralah beramal, jangan sampai datang tujuh perkara ini. Sebelum tujuh perkara, segeralah beramal. Hal tantadiruna illa faqran munsiya, jangan sampai engkau beramal menunda-nunda hingga datang kefakiran yang bikin engkau lupa. Ya. Engkau lupa dan dilupakan. Dulu waktu kaya, bakhil. Begitu miskin, nyesel. Seandainya dulu. Seandainya kemarin. Nyesel. Karena tidak segera beramal. Auhinan mutuhiya. Atau ya, kekayaan yang menimpamu membuat kamu congkak. Sombong. Yang ketiga, amalatan mufsida. Segeralah kau beramal, jangan sampai datang sakit yang membinasakanmu. Sehingga kau tak bisa berbuat apa-apa. Waktu masih sehat, kuat, ya, punya motor, tidak pernah datang untuk taklim. Begitu dia kecelakaan, tak bisa apa-apa lagi, baru saya nyesal, kemarin kenapa waktu saya enggak pernah taklim, sekarang mau taklim enggak bisa lagi. Hadirin, jangan. Jangan nunggu sakit. Ya syabab, para pemuda, sakit itu enggak kenal usia juga. Apa yang sakit orang tua-tua aja? Ternyata yang muda juga bisa sakit. Maka dari itu, jangan nunggu sakit baru sadar. Sadarlah mumpung sehat, beramal. Itu lebih bagus. Ya. Atau yang keempat, al-haraman mufannida, atau masa tua yang membuatmu semakin lemah. Jangan nunggu-nunggu nanti sampai tua ada lemah, pikun baru mau sholat, mau taubat. Ya, belum bisa doanya. Diajari enggak apal-apal. Gerakannya lupa-lupa. Waktunya sudah lupa. Ya pikun. Pak, sholat apa, Pak? Sholat subuh. Lah kok asal baru sholat subuh? Karena ada pikun. Subhanallah. Maghrib dikiranya subuh. Subuh dikiranya waktu lain. Ya Allah. Ikhwa barakallahu fikum. Puasa pun gak jelas. Kenapa ada pikun? Jangan. Mau beramal jangan nunggu tua nanti. Khawatir kita usia enggak sampai atau kita lemah enggak mampu. Atau yang kelima, mautan mujizah. Kau cepat beramal jangan sampai nunggu kematian yang sangat cepat datangnya. Enggak pernah bilang-bilang. Pernah kematian datang disampaikan berita, "Mas, kamu besok mati ya." Enggak ada. Seandainya kalau diberitahu kira-kira apa yang kita lakukan? Tobat, ya? Atau mau maksiat? Kalau antum bilang mau tobat tentunya Ustaz. Baik kalau mau tobat. Sekarang kenapa enggak tobat sebelum mati datang? Karena enggak diberitahu kita, makanya hati-hati. Kalau sesuatu diberitahu kita bisa hati-hati. Lebih-lebih kalau enggak diberitahu tiba-tiba datang harus waspada. Makanya hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-qaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'da mautihi. Orang yang cerdas itu orang yang selalu menundukkan dirinya kepada syariat Allah dan dia beramal untuk persiapan sesudah matinya. Ini orang yang cerdas. Wal 'ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa yatamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang dia itu mengikuti nafsunya, hawa nafsunya, dia berangan-angan dapat kebaikan dari Allah. Bukan itu. Kita enggak dibimbing, maka cepat beramal sebelum kematian yang cepat menimpa kita datang kepada kita, hati-hati. Atau yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin yantazir. Ya? Atau dajjal, dan itu adalah sejelek-jelek yang dinanti. Ya, beramal nunggu nanti tiba-tiba datang dajjal. Wal'iyadzubillah, yang kita berlindung dari jeleknya dajjal. Jangan sampai kita tertipu dengan dajjal, jadi pengikut dajjal, na'udzubillah min dzalik. Atau yang ketujuhnya, awis sa'at wa sa'atu adha wa amar. Atau lebih lagi, yaitu datangnya kiamat yang lebih memilukan dan lebih pahit. Jangan nunggu-nunggu nanti kiamat datang. Na'udzubillah min dzalik. Itu lebih memilukan, lebih pahit. Maka segera engkau beramal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syabab, para pemuda, jangan nunda-nunda-nunda. Karena kita menunda-nunda amal itu adalah merupakan kerugian besar. Nah, kerugian yang besar dan kita khawatir maut datang menjemput. Atau dalam hadis Ibnu Abbas yang lainnya, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, ihtanim khamsa qabla ala khamsin, engkau gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara. Ya, yang pertama, gunakanlah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum mati. Gunakan sebaik mungkin mampung hidup. Ya, karena kalau sudah mati tidak lagi kita bisa beramal. Yang ada tinggal penyesalan seperti Allah katakan dalam firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula ahartani ila ajalin qarib. Dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, infakkan olehmu sebagian dari harta yang Allah anugerahkan padamu sebelum datang padamu kematian. Sehingga ketika orang itu belum berinfak, belum beramal soleh, tiba-tiba datang kematian, dia hanya mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Rabbu andekan engkau mengakhirkan kematianku sebentar saja. Tunda sebentar ya Allah. La saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan saddaqa. Aku akan jadikan diri ke orang yang saleh. Ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala kepada murid-muridnya. Beliau berkata, ya, wahai anak-anakku, bagaimanakah menurut kalian? Maknanya kurang lebih demikian. Seandainya mereka orang-orang yang di dalam kubur, mereka diazab di kubur, lalu mereka diberi kesempatan untuk balik ke dunia, apakah mereka akan taubat atau maksiat? Kata murid-muridnya, tentu wahai guru, mereka akan taubat dan tidak maksiat. Ya, maka beliau katakan, kalian mestinya Sekaranglah kalian hendaknya taubatlah sebelum kalian mati seperti mereka. Jangan taubat nunggu mati kayak mereka. Tidak mungkin kembali ke dunia. Paham? Lihat ya barakallahu fikum. Nasihat yang sangat agung. Mengingatkan kepada kita ya syabab. Ya, bahwa kita ini tidak tahu kapan meninggal dunianya. Maka gunakan sebaik mungkin hidupmu sebelum mati. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah sihataka qabla maradik. Gunakan sehatmu sebaik mungkin sebelum sakit datang menimpa dirimu. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Lebih mahal mana nilai sehat dengan nilai uang? Mahal mana? Ya, sehat bisa dibeli dengan uang. Uang bisa dicari dengan sehat. Nah, yang mengherankan manusia, banyak orang yang Allah kasih kesehatan yang nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, tapi dia tidak menggunakan untuk beramal soleh kesehatannya. Digunakan, dihabiskan sehatnya untuk cari uang. Ya, siang malam karena sehat cari uang, terus cari uang. Giliran dia sakit, dia habiskan uangnya untuk berobat, biar sehat. Pintar atau bodoh kira-kira? Hah? Pintar. Coba lihat. Begitu enggak manusia? Ketika sehat, kerja terus. Lembur-lembur ya. Peras keringat sampai habis terkuras. Banting tulang, remuk tulangnya. Kerja cari uang katanya. Cari maisha. Untuk, ya. Cari maisha untuk, ya untuk bisa hidup. Bahagia katanya. Kaya raya. Giliran uang dia dapat, kadang enggak dapat malah. Ya, sakit. Berobat, uang yang dia selama ini cari, satu-satu habis. Ya, digunakan berobat sana, habis, belum sembuh. Berobat belum sembuh. Sakit masih, belum sembuh. Akhirnya tabungan dikuras, habis, belum sembuh. Aset rumah dijual, kebun dijual, belum sembuh. Utang, belum sembuh. Terus jadi apa? Di mana kayanya? Kaya penyakit. Bukan kaya harta. Nah itu. Maka beliau ingatkan. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Sebab sehat ini mahal. Tidak bisa ditukar dengan uang. Maka banyak orang kasih habis uangnya. Untuk berobat biar sehat. Tapi tidak dapat. Antum yang sudah sehat. Jangan nunggu sakit beramal. Rezeki Allah jamin. Tidak bakal lari. Jatah kita tidak bakal pindah ke orang lain. Itu kata Imam Al-Basri yang membuat beliau tenang. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena aku yakin rizkiku gak bakal Allah salah memberikan. Gak mungkin pindah ke orang lain. Ya, tenang saja. Kerja sewajarnya. Jangan kita habiskan sehat semuanya untuk ya cari uang. Itu akibatnya. Begitu sudah dapat uang, habis untuk berobat. Tidak sehat-sehat, celaka kita. Ya, habis untuk sakit saja. Dan tidak enak. Maka ya barakallahu fikum perhatikan. Kemudian, ya kita lihat orang yang sehat sama orang sakit tentu beda. Orang sehat bisa duduk ngaji lama-lama satu jam begini. Kalau sakit, jangankan duduk ngaji lama-lama kena angin begini. Berdiri aja tak mampu. Ya, di rumah, kedinginan, demam. Ya fila barakallahu fikum tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kemudian ya fila barakallahu fikum yang berikutnya. Yang ketiganya adalah gunakanlah. Nah. Beliau kata faragaka qabla sughlika. Waktu luangmu. Sebelum datang sibukmu. Ingat ikhwah. Waktu luang. Kesempatan itu adalah nikmat yang besar. Seperti sabda Nabi SAW. Nikmatani maghbunun fi makasirun minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak terlena, lalai, tiada syukur. Nikmat yang mana? As-siha wal firau. Sehat dan sempat. Kesehatan ada, kayak tadi dia. Kerja, kerja, kerja. Begitupun ketika ada kesempatan, dihabiskan kesempatannya hanya untuk hal-hal yang lain. Bukan digunakan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguh, ya, kalaupun kesempatanmu semua dipakai untuk cari uang, enggak akan menambah rezekimu. tetap sebatas yang Allah tetapkan bagimu. Ya. Dan ingat, tak bisa waktu, kesempatan dibeli dengan uang. Mahal kesempatan. Maka Allah sampai katakan, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu sungguh manusia benar-benar rugi. Kita bakal rugi kalau kita tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Amilus sholihat, beramal sholih. Waktu-waktunya dipakai untuk beriman, beramal sholih, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Selama hidupnya ini yang dia lakukan. Iman, ya, amal sholih, kemudian tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Subhanallah, dia selamat dari kerugian. Dan itulah namanya pemuda yang sukses. Pemuda yang beriman. Pemuda yang takwa. Saya tanya, yang seperti kemarin, antum pengen jadi pemuda sukses atau pemuda yang bahagia? Sukses dan bahagia, bagus. Nah, jadi bukan pemuda yang sukses itu pemuda yang kaya raya, masih muda, sudah miliuner, ya, uang banyak, triliunan. Bukan itu. Yang dimaksudkan sukses itu adalah orang-orang yang saleh, pemuda dalam usia mudanya, dia saleh, atau wanita dalam masa mudanya salihah, itu subhanallah. Ya, dia adalah yang sukses. Dan itulah yang Allah maukan. Maka gunakan kesempatan sebelum datang kesibukan. Ya, karena kalau kita enggak menggunakan kesempatan, datang sibuk, sudah enggak sempat lagi. Ayo, enggak sempat. Ayo ngaji, enggak sempat. Ayo ini, enggak sempat. Semua alasan enggak sempat. Enggak ada lagi kesempatan. Yang keempatnya, hadirin, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum tua pikun menimpa dirimu. Jadi masa usia manusia selama dia belum pikun masih masuk golongan syabab, golongan pemuda, harus ya semangat. Jangan jadi pemuda yang loyo, lembek, ya. Kemudian yang kelimanya, wa ghinaka qabla faqrika, gunakan waktu kayamu sebelum fakir menimpa dirimu. Waktu kaya, kesempatan gunakan sebaik mungkin. Makanya beliau pernah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kalian ingin hartamu sendiri atau kalian lebih suka harta ahli warismu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu lebih suka harta milik sendiri, punya kita sendiri, dibandingkan harta milik ahli waris. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah harta yang kau punya, yang menjadi milikmu, itulah yang engkau sudah infakkan di jalan Allah. Sedangkan harta yang kau simpan, aset-aset yang kau punya, itu adalah harta calon milik ahli warismu. Ya, senang ahli warisnya. Apalagi cepat engkau meninggal dunia, alhamdulillah, sudah kaya. Ya, engkau suami susah payah cari nafkah, menumpuk harta sudah kaya raya. Engkau tidak bisa menikmati, engkau kembali ke Allah Ta'ala. Istrimu senang, dapat warisan banyak, ganti suami baru. Ah, Masya Allah. Loh, dia kan di rumah tinggal ngumpulin harta saja. Engkau yang nyari, dia tinggal ngumpulin aja. Begitu engkau meninggal, alhamdulillah, ganti yang baru, masih banyak uang ada. Apa enggak sedih? Engkau tak bisa menikmati, maka dari itu kata beliau Rasulullah SAW, yang kau punya sekarang infakkan, jangan nunggu besok. Bisa jadi hartamu besok hilang, dicuri orang, dirampok orang, atau mungkin punya keperluan lain yang tidak di jalan Allah. Waliyadzubillah, hati-hati. Yang kalau engkau ingin milikmu, infakkanlah di jalan Allah. Jangan segan-segan. Apalagi Masya Allah, ya, kita punya mahat pesantren seperti ini, pendidikan seperti ini. Jangan kita menganggap uang yang kita titipkan kepada pesantren, senang ustaz, ikhwan banyak yang infak, ustaznya jadi uangnya banyak, enak ya jadi ustaz. Masya Allah, hadirin, mikirnya siang malam dibilang enak. Ya. Terus terang, yang namanya kita ngasuh anak-anak pesantren itu bukan perkara gampang. Kalau guru mungkin agak ringan, datang jam kerja pulangnya jelas, pagi berangkat, sore pulang, atau siang pulang. Ya. Tinggal suruh anak-anak kerjakan ini, kerjakan itu. Kita enggak. Namanya pendidik. Ngawasin. Ya. Kemudian membimbing terus. Masya Allah, hadirin. Dan insya Allah. Ya. Mereka tidak seperti yang pada umumnya kita sangka. Mereka tidak. tidak bersenang-senang dan mereka adalah masya Allah. Ya, kebanyakan asatidzah itu prihatin sebenarnya. Namun mereka tidak pernah mengeluhkan kebutuhan kepada ya kita jamaah. Mereka juga punya izzah. Meniru salafus salih. Meniru generasi awal. Mereka rela menahan daripada meminta-minta pada manusia. Sehingga kesempatan bagi kita ta'awun untuk kebaikan. Bukan untuk ustaz, untuk kebaikan bersama. Jangan ya kita merasa bakhil. Harta itu yang kita punya, itulah yang sudah kita infakkan. Ya? Selain dari yang kita infakkan, yang sudah antum makan itu sudah. Itu yang kau sudah nikmati. Yang belum kau nikmati, masih banyak rugi kalau engkau enggak menikmatinya. Senang ahli warismu nanti. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Sebab rusaknya moral generasi itu juga tak lepas dari rusaknya kedua orang tua. Maka solusinya bagaimana orang tua bisa menjadi teladan untuk kesolehan anaknya. Jadikan dirimu orang yang soleh terlebih dahulu. Perhatikan doa yang Allah sebutkan dari doa hamba-hamba Allah yang soleh dalam suratul Furqan ayat yang ke-74. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dalam ayat ini Allah sebutkan, dan orang-orang yang mereka selalu berdoa, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا, ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, yang menyenangkan hati dan menyenangkan pandangan mata kami. Senang dipandang mata, bahagia dirasa di hati. Kemudian yang terakhir, doa itu, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Tentunya ketika kita mohon kepada Allah, jadikan kami Allah lil muttaqina imama, sebagai imam bagi orang-orang yang takwa, generasi kita maksudnya, kitalah orang tua duluan. Bagaimana menjadikan diri kita ini takwa? Sama seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Beliau baca doa yang biasa dalam salat beliau baca. Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani dakanil wafatu khairan li. Terus sampai pada Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyina bizinatil iman, ya Allah hiasi kami dengan hiasan keimanan, waj'alna hudatan muhtadin, jadikan kami hudat sebagai pembimbing, muhtadin yang selalu mendapat petunjuk. Sehingga di sini perlulah orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Untuk generasinya. Supaya mereka baik. Lihat bagaimana Allah jadikan generasi tabi'in menjadi generasi yang mulia. Karena mereka lahir dari para sahabat. Orang-orang mulia. Orang-orang pilihan. Yang dipilih Allah menemani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dari keturunan para sahabat, para tabi'in. Kemudian dari mereka lahir para tabi'ut tabi'in, generasi berikutnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Sehingga kesolehan dari orang tua, barokahnya pada anak-anak. Nah, ini penting orang tua jangan menyalahkan anak selalu. Tapi koreksi diri, introspeksi diri. Apakah sudah memberikan pelajaran yang baik bagi anaknya? Sudahkah memberikan perhatian dan pengajaran pendidikan pada anaknya kah belum? Karena kebanyakan orang tua ini dia sangat idealis. Ya, pokoknya anakku harus sekolah ya negeri supaya nanti jadi orang. Akhirnya dia sekolah TK negeri, SD-nya negeri, SMP negeri. Ya, kemudian SMA harus negeri, kuliah harus negeri supaya nanti jadi pegawai negeri, giliran gak diterima, bunuh diri. Ngeri. Ya. Lah yang enggak diterima ke negeri, orang tua maunya kalau di luar negeri. Anak bingung kemana lagi aku kerja. Kantor sudah full semua. Putus asa bisa bunuh diri. Tapi kalau orang yang berilmu punya iman, enggak mungkin. Enggak mungkin akan tega bunuh diri, enggak mungkin. Hati-hati ya barakallahu fikum. Karena bagaimana kalau orang tua idealis, ya, maunya anak jadi orang bukan jadi anak soleh. Kalau ngaji di pesantren, kalau di pesantren nak, enggak ada ijazahnya, kamu jadi apa nanti? Enggak jadi orang kamu nanti, jadi apa kira-kira? Hadirin, dianggapnya kalau enggak jadi pegawai bukan enggak jadi orang. Bukan. Ya, kita diajari ilmu. Masya Allah, dalam pesantren diajar kesolehan. Kalau sekolah yang umumnya ya, TK diajar pinter nyanyi. SD pinter pramuka. SMP pinter, ya, ekstra kurikuler. Nanti SMA sudah persiapan, UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kuliah, gak pernah ngaji, bingung. Kok banyak aliran, aku ikut aliran mana ya? Kenalah aliran khawarij, ya. Orang tua berharap jadi pegawai negeri, malah jadi musuh negeri. Ikut khawarij, lari ke luar negeri. Ngeri. Ya? Nah itu. Maka hati-hati orang tua mendidik anak. Jadi, kembalikan diri kita. Solih orang tua akan menjadi solih bagi anaknya. Seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa idha tabarta fasadal awlad innama ja'a min kibaril aba. Sungguh kalau engkau saksikan dengan seksama, rusaknya yang terjadi, kerusakan terjadi pada anak-anak itu, tak luput dari sebab rusaknya orang tua. Makanya tadi kami sampaikan ucapan Syekh Shalih Fauzan Hafidzahullah Ta'ala, laula syaitan wa tarbiyati su'ul walidain, andaikan bukan karena syaitan dan jeleknya pendidikan orang tua kepada anak, tentu anak akan berjalan di atas fitrah. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir di atas fitrah. Orang tua yang berperan mendidiknya Yahudi kah, Nasrani atau Majusi, ini orang tua punya peran. Kalau anak lahir orang tua Islam, Masya Allah, otomatis anak pun Islam. Dan kalau dia selamat setelah dewasa tumbuh, selamat dari dai-dai yang sesat, dia akan terjaga di atas fitrah, di atas Islam yang benar. Tapi kita sekarang enggak jamin. Orang tuanya Islam, anaknya pengin jadi orang Islam tetap, tapi ternyata kena syubhat, akhirnya sesat. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga adalah ya fasadu tarbiyah atau su tarbiyah, jeleknya tarbiyah yang ada. Baik tarbiyah diniyah atau tarbiyah duniawiyah. Pendidikan dunianya atau pendidikan agamanya, kalau sampai keliru dan jelek, wal'iyadzubillah, rusak. Sungguh kita prihatin di negeri kita ini, di mana pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri kita itu sudah minim ya porsinya. Satu pekan paling 2-3 pertemuan. Ini ada usulan dari golongan orang-orang liberal supaya pendidikan agama dihilangkan dari pendidikan sekolah di sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau pendidikan agama yang porsinya sudah sedikit itu kemudian dihilangkan, ya, dianggap menjadi ganjalan, menjadi sebab perpecahan. Apa jadinya nanti anak-anak kita kalau enggak pernah ngaji di rumah? Padahal prinsip pendidikan negeri kita dulu, Masya Allah, dulu semboyan pendidikan kita tertulis di sekolah-sekolah, zaman kita sekolah dulu, tiga kata. Takwa, cerdas, terampil. Betul? Takwa, cerdas, terampil. Jadi acuan pendidikan kita ini, misi dan visinya menjadikan insan yang takwa, cerdas, terampil, berkarya, beramal soleh. Ya begitu. Tapi kalau agama dihilangkan, takwanya tidak ada, cerdas dan terampil ngambil orang lain punya harta. Korupsi. Nah jadinya rusak. Ya. Makanya pendidikan ini penting. Sehingga dikatakan fabawai, ini pengaruh pendidikan kan ada tiga. Pertama pendidikan di rumah, orang tua punya peran. Terus pendidikan yang dipengaruhi keluarga atau lingkungan. Dan yang ketiga pendidikan formal. Kalau di dalam lingkung orang tua di rumah baik. Kemudian dalam lingkungan baik. Di sekolah bagaimana? Kalau sekolah baik insya Allah. Dan ini Masya Allah, antum ada tiga-tiganya. Di rumah antum semua ahlus sunnah. Anak-anak diajar sunnah. Di lingkungan-lingkungan ahlus sunnah. Pendidikan-pendidikan Quran dan sunnah. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan membuat perpecahan. Jangan membuat fitnah. Bersabarlah kekurangan yang ada. Tentunya kalau mau dikritisi Ustaz fulan-fulan, ada kekurangan memang, tapi ingat. Besar mana nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ukhuwah ini dibandingkan dengan kesalahan Ustaz kemudian antum membuat perpecahan. Timbang. Karena kita butuh mendidik generasi menjadi generasi yang menjadi generasi militan dalam Islam. Yang menjaga ukhuwah. Dan timbang dengan ilmu. Ya. Timbanglah dengan ilmu. Maka ibarakallahu fikum. Ini penting buat kita semua bersyukur kepada Allah di mana komunitas ya Ahlus Sunnah di situ ada pendidikan. Kemudian pendidikan berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan sangat kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada penguasa. Diberikan legalitas kita belajar mengajar. Diberi izin mendirikan pesantren. Mengajarkan anak-anak Quran dan Sunnah. Subhanallah, di negeri mana dapatkan ini? Di negeri mana dapatkan ini selain Saudi? Syukurlah kepada Allah. Belajar yang betul. Kita bersyukur pula kepada Allah. Kemudian para ulama membimbing kita dengan tegas. Ya, mengutus utusan datang untuk menyampaikan bimbingan. Para ulama, masyaih datang ke negeri kita. Masya Allah. Hingga pandanglah sesuatu dengan ilmu. Jangan dengan nafsu. Karena nafsu itu membuat perpecahan. Kalau ilmu insya Allah akan menjaga ukhuwah. Maka ingat, jaga pendidikan. Yang kita maukan pendidikan kita tentunya tarbiyatan salihatan diniyah wa dunyawiyah. Pendidikan yang salih. Baik pendidikan duniawi maupun pendidikan agamanya. Agama jelas Quran dan Sunnah. Pemahamannya salaf. Ya salafus salih. Dunianya anak-anak kita pun dibimbing. Ya. Ketika belajar ilmu duniawi. Ia belajar bahasa, belajar matematika, belajar sains, teknologi. Dibimbing anak-anak kita perlu. IPA, pengetahuan alam. Ya. Dilatih bekerja. Dilatih berkarya. Terus dalam bimbingan orang tua dan bimbingan kita bersama. Dan yang keempat, yang kelima. Ya. Sebab rusaknya moral generasi. Itu adalah ya. Di samping yang keempat tadi, jeleknya atau rusaknya tarbiyah, juga fasadul bi'ah atau rusaknya jeleknya lingkungan. Lingkungan yang jelek tidak akan membuat kebaikan bagi generasi kita. Tapi lingkungan yang baik itu akan mendukung. Makanya ketika seorang pembunuh 99 nyawa, dia berniat mau tobat, minta arahan masyarakat diarahkan pada seorang abid. Ketika datang seorang abid, dikatakan tidak ada taubat, kamu dosa terlalu besar, dibunuh jadi 100. Tapi begitu dia tanya lagi masyarakat, ditunjukkan seorang alim, dibimbing kalau engkau mau taubat, tinggalkan negerimu yang jahat, pergi ke negeri yang baik. Itu satu bentuk pelajaran buat kita. Kalau kita ingin mewujudkan satu kebaikan, perbaiki diri-diri kita dulu, agar kita baik, keluarga baik, lingkungan baik, akan lahir generasi yang baik. Dan kalau lingkungan sudah baik, insya Allah akan baik pendidikan, baik generasi. Ya, ini penting buat kita membenahi. Karena tidak mungkin cuma khayalan, cuma angan-angan, tapi wujudnya dengan kenyataan. Mari ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Dan ya fil barakallahu fikum, pendidikan itu perkara besar, bukan perkara ringan. Nah. Kita orang tua tentu enggak sanggup mendidik anak sendiri. Butuh bimbingan asatidzah. Dan Masya Allah, jangan kita menganggap, aku sudah ber-SPP Ustaz, tolong anakku dididik yang betul. Hadirin, berapa sih kita mampu membayarnya? Kalau ditimbang dengan kebaikannya, luar biasa. Dan Ustaz tidak mengharapkan itu. Maka hendaknya bukan itu yang kita nilai, tapi sejauh mana peran kita. Ketika sudah ada orang menolong, membantu anak kita belajar, mestinya kita sepakat. Masya Allah, upaya-upaya perbaikan asatidzah terus. Seperti umpama ini dipagar, supaya anak-anak tidak jauh main jauh. terkontrol mainnya. Ini satu upaya perbaikan. Bukan adalah ini penjara. Masa anak-anak gak boleh bebas bermain. Bukan itu. Karena ini supaya terkontrol anak-anak, terkondisi belajarnya, Masya Allah mudah, ya, terawasi. Ini juga perlu. Karena dalam rangka memperbaiki lingkungan, anak-anak kita diperbaiki. Ya. Kemudian yang filal barakallahu fikum, ini upaya-upaya kita. Lihat kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'ada, empat dari kebahagiaan. Pertama, mar'atus salihah, istri salihah, ya. Otomatis seorang laki, suami, kalau dapati istrinya salihah, sudah, itu bahagia. Betul gak? Ya, semua orang mendambakan istri salihah. Yang kedua adalah baitul wasi', rumah yang luas. Ya, orang kalau disuruh milih rumah yang luas sama rumah sempit, pilih mana? Pasti pilih yang luas, sebab apa? Lebih enak, lebih nyaman, silir, nah, begitu. Kalau yang luar, rumah-rumah kan silir. Kalau rumah yang kecil, tipe RSS, rumah sangat sesat, sempit, ya, sumpek, apalagi. Nggak nyaman, gitu loh. Ya, itu RSS, Masya Allah. Tipenya 21 atau 15. Ya kamarnya itu, ya dapurnya itu, ya ruang tamunya itu, ya nggak nyaman. Ya, makanya rumah yang luas, itu termasuk kebahagiaan hidup. Tidak harus mewah, ya. Yang penting memadai. Terus yang ketiganya adalah jarus salih. Markabul hani, yang ketiga kendaraan yang nyaman. Nyaman itu enggak harus beli kereta sendiri, beli pesawat sendiri. Tidak harus. Yang penting punya kendaraan untuk berjalan ke taklim, ke pasar, kemana. Yang mencukupi lah. Kalau cukupnya dengan motor roda dua ya alhamdulillah. Yang bisa mampu roda empat, ya alhamdulillah. Kalau punya motor dua, tinggal digabung rodanya jadi empat, kan? Alhamdulillah. Nah, gitu loh. Kan cuma tinggal syukurnya kita. Yang penting istri jangan terlalu banyak menuntut. Syukurilah. Terus, yang keempat adalah jarus salih, tetangga yang baik. Inilah yang kita inginkan. Untuk kebaikan anak-anak kita, mari kita ciptakan lingkungan bertetangga yang baik, sesama tetangga, wujudkan kebaikan. Sampai-sampai beliau ingatkan kepada kita betapa besar hak tetangga. Sampai Jibril, kata Rasulullah SAW, lam yazal Jibril, ya yusil Jibril. Ya. Terus-terus Jibril memberikan wasiat padaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kayak tetangga itu ahli waris saja. Ya. Dan belum mengingatkan kepada kita, wallahi la yu'min, sampai tiga kali demi Allah belum beriman. Diulang-ulang. Sampai ditanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang tidak memberikan keamanan bagi tetangganya. Jadi kita akan tidak sempurna iman kita, bahkan kita dosa, kalau sampai memberikan ketidakamanan bagi tetangga. Mungkin kita orang tua gak ganggu anak kita loh. Ganggu gak sama tetangga? Nah kalau kita sama-sama berupaya membenahi generasi kita, bagaimana biar anak kita gak ganggu tetangga, anak tetangga gak ganggu kita. Yaitu ta'awun, ala zbiri wa taqwa, saling munasoha. Kalau dinasihati ditegur sama tetangganya, jangan marah. Om atau abi atau abu, fulan, afan, tadi anak antum begini-begini, ah kamu ini terlalu, urus anakmu sendiri, jangan urus anak orang. Ini bukan untuk kebaikan namanya, ingin ngajak tengkar. Kalau memang untuk baik, ya jazakallah khair. Masya Allah. Karena ada orang yang peduli ngasih tahu kita. Bahwa anak kita begini-begini. Bersyukur. Jangan malah dibenci. Ya, dibenci karena sering dikritisi. Jangan. Ini untuk kebaikan generasi kita. Perbaiki lingkungan. Ya. Kemudian yang keenam, hadirin yang dimuliakan Allah, qorin su. Atau teman yang jelek. Ini juga menjadi sebab rusaknya generasi. Makanya anak-anak yang biasa jadi anak jalanan tidak terurus. Kemudian mereka gabung dengan geng-geng tertentu. Ya, dalam kejahatan kriminal. Mereka jadilah anak-anak yang kriminal. Coba berita yang belum lama ini. Kayak apa kejahatan yang dilakukan oleh mereka geng motor. Sampai baca orang apa berita sampai heboh. Kayak ngeri orang mau jualan malam di kota-kota. Kalau ketemu dengan geng-geng yang begitu. Mereka itu apakah anak orang miskin? Atau orang kaya? Orang miskin gak mungkin beli motor. Orang kaya, cuma tidak terurus. Kenapa? Bapaknya karir, ibunya karir. Ya, bapak berangkat, anak belum bangun. Bapak pulang, anak sudah enggak ada. Karena sudah tidur atau masih main di luar, enggak tahu dengan siapa. Dan enggak peduli bapak kalau capek pulang tidur, yang penting sudah anak minta apa dikasih. Ibu pun karena karir begitu, akhirnya anak cari teman, cari perhatian, dan nekat melakukan sesuatu supaya viral, terkenal. Ya, fulan, masya Allah, ini na'udzubillah min dzalik. Kurang arahan, kurang bimbingan, kurang kasih sayang. Kena teman yang gak bagus. Nasibnya sama, kurang perhatian. Akhirnya mereka cari perhatian bersama. Jadilah karena kumpul banyak, nekat, bikin maksiat, bikin ulah. Ini tanggung jawab siapa? Orang tua awalnya. Dan bersama-sama. Ya. Ditambah lagi, ini penting kita mencarikan teman untuk anak kita. Sebab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung ya agama siapa temannya. Ya. Maka perhatikan seorang antara kalian siapa teman dia. Karena seorang itu agama tergantung temannya, terpengaruh agama temannya. Kalau anak kita berteman dengan anak yang enggak baik, cepat ambil tindakan. Dinasehati, nak, kalau mau bergaul, bergaul tapi yang baik, cari teman yang baik. Ya, kalau temanmu seperti itu, nanti kamu enggak melakukan memang. Tapi temanmu itu loh, lihat. Ya, dia pakaiannya begitu, sukanya begitu, ya, mabuk, kadang-kadang mencuri. Kamu enggak ikut, tapi orang tahunya kamu bersama dia, kamu kena. Temanmu mencuri lari, kamu dikejar ikut lari, dikira kamu ikut nyuri. Ketangkap, temanmu lari, kamu ketangkap, kamu dihajar. Lihat, nasihatilah anak kita. Dan orang tua, ini biasa juga ada pembahasan pendidikan orang tua ini penting. Ya, bagaimana kita mendidik anak? Sampai para perkara ini, kalau kita ingin membentengi generasi dari rusaknya dan bahaya kerusakan, perbaiki. Ya, pergaulan mereka, lihat teman-teman bergaulnya. Tapi kalau kita di lingkungan yang masya Allah sudah mengenal sunnah, memahami sunnah, otomatislah. Hidupkan sunnah dalam pergaulan. Dan ikhwah, perlu kepedulian kita bersama. Jangan sampai ada anak orang lain, kita lewat, lagi bertengkar, dibiarin buat anak saya aja. Biar kelahi, tidak apa-apa. Ini namanya orang tidak peduli terhadap tetangga. Kalau ada anak orang berkelahi di setiap datangin. Nah, stop. Kenapa berkelahi? Nasihati, siapa yang mulai, siapa yang salah, dudukan, ya, kemudian, ya, kita damaikan, upayakan seperti itu, kita jangan nunggu, ya, dilapor ke abinya, anakmu kelahi di mana di sana, subhanallah, bapaknya, ya, nggak bisa, nggak tahu, antum yang tahu mestinya ada tanggung jawab. Karena apa yang barakallahu fikum, kita digambarkan oleh Nabi, al-mu'min kal-bunyan. Mu'min itu kayak bangunan ini. Ya sudu badu bakdo yang saling mengukuhkan, menguatkan. Ya, biar tiang satu di sana, tiang satu di sini, tiangnya banyak. Tapi kan terangkai menjadi satu kesatu dan kokoh bangunan ini. Begitu kita kepedulian kepada sesama dalam bertetangga. Sehingga dalam kita berteman, anak kita dibimbing. Kalau semua menjadi baik, insya Allah akan baik. Dan ihwa yang berikutnya, yang ketujuh, ya, adalah ada mengitima meru'iyah. Artinya kurang pedulinya para penanggung jawab atau orang yang berkompeten. Ya, kurang pedulinya orang-orang yang berkompeten dalam perkara ini. Maksudnya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man ro'a minkum munkara fal yughayyir biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Dalam perkara ini tentunya yang menanggulangi narkoba ya Badan Narkoba Nasional. Nah mereka gak mungkin sendiri, perlu dengan yang lain, penegak hukum. Mereka tidak mungkin mampu antara Narkotik Nasional dengan penegak hukum kepolisian gak mampu. Perlu kita muslimin, rakyat, bantu. Untuk sama-sama apa? Membasmi narkoba. Karena ini akan jadi racun bangsa yang merusak generasi, moral, dan ya, merusak kekuatan bangsa ini. Kita ikut turut. Kalau ada yang menjual narkoba, ada ini, sampaikan kepada penguasa. Fular-fular ini pengedar, fular-fular ini ya, pemakai. Sampaikan saja. Nah, terserah pada penguasa. Mau diapakan, kita sudah haknya melapor. Kalau membiarkan, bahaya menyebar, masuk ya, ke dalam keluarga kita, na'udzubillah min dzalik. Atau lebih kecil lagi, kita orang tua di dalam rumah kita, bapak sebagai penegak. Allah perintahkan, ku anfusakum ahlikum nar. Pelihara, jaga dirimu dan keluarga dari neraka. Kalau anakmu tidak sholat, tanggung jawabmu ada. Makanya beliau katakan dalam hadis, murru auladakum bisalah. Perintah anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat, masih susah sholatnya, pukul. Ajari dia dengan baik, pukul sebagai peringatan. Ya. Bapak jangan sampai membiarkan anaknya sudah SMA, enggak sholat. Ya, dibiarkan. Katanya, dia sibuk sekolah. Pulangnya sore jadi enggak sholat. Oh, begitu ya, dimaklumi ya. Ya, dimaklumi. Karena apa? Sekolah. Berangkatnya siang. Jam 11 berangkat, pulang jam 7. Duhur enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib baru pulang enggak sholat. Isya main lagi enggak sholat. Subuh masih tidur enggak sholat. Enggak pernah sholat. SMA enggak pernah sholat. Enggak pernah dimarahi. Alasannya masih sekolah. Nah, sholatnya kapan? Nunggu pensiun? Baru mau tobat? Kalau ada pensiun. Hadirin, ini penting. Jadi, kurang berperannya orang-orang yang berkompeten ini juga pengaruh jeleknya generasi. Ada kemungkaran, tawuran anak-anak. Iya, cuma begitu saja. Coba kalau yang penegak langsung tangkap, ya, kasih peringatan. Pemabuk tangkap, kasih peringatan. Sehingga jera orang. Ya, jera orang melakukan kemaksiatan. Jera orang melakukan. Nah, itu pula ikhwah barakallahu fikum. Kalau kemudian dalam satu lingkup pesantren seperti ini, dari asal tidak memusyawarah, kemudian memutuskan hukuman kepada anak, pelanggaran ini, hukumannya ini, pelanggaran hukuman ini, jangan diprotes. Orang tua jangan protes. Ustaz, kenapa kejam ya? Hukumannya kok begitu? Kalau ini adalah satu yang hasil musyawarah, dukung. Tinggal kita ingatkan anak, jangan malu-maluin orang tua. Nak, lihat kalau sampai kamu melanggar, begitu malu orang tua. Ya, namamu jelek, citra namamu jelek. Ya, ingatin anak-anak kita. Kenapa hadirin? Untuk terciptanya kebaikan generasi kita itu tadi. Yang berkepenten, berkepentingan harus, yang berwenang harus tegak. Menegakkan kebenaran, keadilan. Karena beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubah dengan tangannya. Kita kalau bapak, pukul anak sendiri gak masalah, jangan pukul anak orang lain. Ya, kita sebagai ayah, mungkin istri kita dinasihati anak kita, tegas, tidak mengapa. Kan tanggung jawab kita, begitu. Tapi kalau kita sudah lemah, tidak ada peduli, ya, bahkan membela anak, dalam hal yang tidak benar, bahaya. Ini jangan sampai. Karena beliau mengatakan, siapa yang gak mampu dengan tangannya, dengan lisan. Nasihati, ingkari. Dengan lisan gak mampu, dengan hati. Dan ini selama lemah iman. Kalau hatinya gak mengingkari, sudah berarti gak ada iman. Senang dengan maksiat. Maka ikhwah barakallahu fikum, ya kayak orang tua di rumah. Biar istri anak ngerengek minta TV, jangan. Ya. Jangan, kenapa Abi? Jangan, ada maksiatnya. Teman-teman juga punya, jangan. Harus tegas. Jangan ketika istri minta, kan kamu kerja di luar, saya di rumah terus, kan sendiri sepi, cobalah ambil TV. Kasihan nyai di rumah. Diberinya TV di rumah untuk teman istri katanya. Aduh, ini bahaya ini. Ya, sudah mulai lembek hatimu. Tidak tegas lagi, tidak bisa ingkar mungkar di rumah sendiri, bahaya. Baik, ya fil barakallahu fikum, ya. Nah, ini barangkali ikhwan yang bisa kami sampaikan, ada permintaan dari ikhwan ini, tolong Ustaz, ya, diulang tentang hadis yang kalian segera beramal sebelum 7 perkara ini. Yang pertama, kefakiran yang bikin lupa atau dilupakan. Yang kedua, kekayaan yang bikin congkak atau sombong. Yang ketiga, sakit yang membuat binasa. Ya? Kemudian yang keempatnya adalah pikun atau tua yang melemah. Beramal cepat sebelum tua. Yang engkau menjadi lemah. Melemah kekuatanmu. Terus yang kelimanya, mautan mujhiza. Kematian yang cepat. Dan yang keenam, dajjal. Sejelek-jelek perkara yang dinanti. Dan yang ketujuh, kiamat. Ya. Jangan nunggu kiamat, itu lebih memilukan, lebih pahit. Begitu. Barakallahu fikum. Wallahualam bissawab. Insyaallah barakallahu fikum. Kita untuk malam ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan yang kita kaji ini bisa mengingatkan kepada kita semua, menyadarkan akan besarnya tanggung jawab kita menjaga generasi kita. Karena baiknya pemuda saat ini, kebaikan generasi dia akan di waktu yang akan datang. Dan kebaikan yang akan datang adalah kebaikan buat kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.